الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خنافدنا عزكم الله الحمد لله وجه شكر senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata yang telah memberikan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan keimanan sehingga walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di salah satu majlis dari majalis al-ilm, di salah satu halaqah dari halaqah-halaqah ilmu. Khanafidin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Muzakkiratul Hadithin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya al-Syeikh al-Walid Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahallahu ta'ala wa ra'ah. Masih pada pembahasan al-hadithul khamis asyar, hadith yang ke-15 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim dan yang lainnya, menjelaskan kepada kita tentang tiga golongan yang memiliki amalan yang utama, memiliki amalan yang besar, memiliki amalan yang agung, namun akhir dari amalan mereka adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu dikarenakan tidak adanya keikhlasan dan kejujuran mereka dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut. Kita baca keterangan dari penulis hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, berkata penulis hafizahullah, al-ma'na al-ijmali, makna secara umum. إن في مصير هؤلاء الثلاثة الأشقياء لعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Sesungguhnya tempat kembali tiga golongan di atas yang merugi, terdapat padanya pelajaran dan pengingat bagi hamba-hamba yang masih memiliki hati yang bersih, yang masih mau mendengarkan kebenaran dan menyaksikan kebenaran tersebut. Ma baluhum wa ma alladhi dahahum. Apa yang mereka lakukan? Kenapa keadaan mereka begitu menyedihkan? Alaisal jihadu fi sabilillah afdal al-a'mal. Bukankah berjihad di jalan Allah adalah amalan yang paling utama? Alaysa huwa dhurwatu sanamil Islam? Bukankah jihad merupakan amalan tertinggi dalam Islam? Alaysa lil mujahid fi sabilillah mi'atu darajah ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardi? Bukankah orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah mendapatkan 100 tingkatan derajat, masing-masing derajatnya itu jaraknya antara langit dan bumi? Alaysa syuhada'u ahya'a 'inda rabbihim yurzaqun wa yusrihuna fil jannah haitsu sya'u? Bukankah seorang pejuang yang mati syahid hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki yang melimpah darinya dan bersenang-senang di dalam surga sekehendak mereka? Ini menyinggung golongan pertama pada hadis Abu Hurairah yang telah kita baca, yaitu seseorang yang berjihad fi sabilillah, atau seseorang yang berjuang untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di medan pertempuran. Amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat besar, amalan yang sangat agung, disifati sebagai dzurwatu sanamil Islam, mencapai puncak daripada Islam itu sendiri. Amalan yang mulia. Namun, kenapa hasilnya adalah neraka? Kenapa pelakunya justru dilemparkan dengan hina ke dalam neraka, mendapatkan siksa dan azab, hilang semua keutamaan jihad yang dia upayakan, hilang semua keutamaan jihad yang dia perjuangkan sebelumnya? Kenapa? Ada apa? Alaysal ulama warasatul anbiya? Bukankah para ulama adalah pewaris para nabi? Alam yaqulillah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Bukankah Allah taala berfirman tentang para ulama, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang memiliki ilmu beberapa derajat? Ini menyinggung golongan yang kedua, yaitu seseorang yang belajar ilmu agama, pergi dari kampung halamannya menuju ke tempat-tempat ilmu untuk mengkaji ilmu agama, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Namun kenapa kok ternyata hasilnya adalah neraka? Kenapa kok ternyata hasilnya pelakunya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa hasilnya dia mendapatkan siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Hilang sudah keutamaan dari apa yang dia pelajari. Hilang sudah keutamaan dari ilmu yang dia ketahui. Hilang sudah semua yang dia impikan dari keutamaan ilmu yang selama itu dia perjuangkan. Kenapa? Ada apa? Wa hadzal mutasaddiq al-muhsin alladzi la yatruku sabilan yuhibbuha Allah illa anfaqa fiha. Lihatlah golongan yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah, orang yang baik, tidaklah meninggalkan satu jalan kebaikan melainkan dia berinfak dan bersedekah untuk jalan kebaikan tersebut. Alaisallahu yusibu 'alal hasanah 'ashra amsalha ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah? Bukankah Allah sendiri yang telah memberikan jaminan satu kebaikan dibalas menjadi 10 kebaikan, berlipat ganda menjadi 700 kebaikan, dilipatkan menjadi kelipatan-kelipatan yang tidak terhingga? Khususan idza kana al-badlu fi sabilillah, apalagi kalau infaknya, sedekahnya diperuntukkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Alam yahussa rabbuna 'alal badli wal infaq fi sabilihi? Bukankah Allah Rabb kita memberikan kita anjuran untuk berinfak dan bersedekah di jalannya? Keutamaannya sangat besar yang didapatkan bagi mereka yang bersedekah, bagi mereka yang berinfak. Golongan yang ketiga, dia berinfak dengan hartanya, bersedekah dengan hartanya, tidak ada satu pun jalan kebaikan melainkan dia memiliki andil dan peran serta memiliki bagian dari jalan-jalan kebaikan tersebut. Lalu kenapa akhirnya adalah neraka? Lalu kenapa akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka? Diseret dengan hina, dilemparkan begitu saja, hilang semua keutamaan sedekah yang dia lakukan selama hidupnya. Ada apa? Kenapa seperti itu? فَمَا الَّذِي أَصَابَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَوَّلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ وَيُقْذَفُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَصِيرِ. Apa yang menimpa mereka sehingga mereka menjadi golongan pertama yang diputuskan perkaranya oleh Allah dan Allah melemparkan mereka semua ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah melindungi kita semua dari tempat yang jelek ini. Apa yang menimpa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah amalan yang mereka lakukan itu amalan yang besar? Jaminannya juga besar, keutamanya juga besar. Kemana semua keutamaan itu? Kenapa ujung dari kehidupan mereka nantinya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada apa? Laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababa masirihim hadza. Dan sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis tersebut sebab kenapa mereka ternyata hasil akhirnya adalah jahannam. Wa huwa annahum lam yukhlisu lillah fi hadhihi al-a'mal allati tabdu lin-nasi annaha 'azimah. Sebab utamanya adalah karena mereka tidak ikhlas karena Allah pada amalan-amalan ini yang menurut manusia atau yang dipandang manusia sebagai amalan yang begitu besar keutamaannya. Ini sebab utamanya. Ternyata maradun qalbi, penyakit hati yang tersimpan di dalam hatinya, yang mana umat manusia tidak tahu apa hatinya. Bagaimana isi hatinya? Apa yang dia niatkan ketika dia melakukan amalan-amalan besar tersebut? Ini sebabnya. Tidak ikhlas, tidak jujur, tidak diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yuridu biha wajah Allah. Mereka tidak menginginkan dengan amalan itu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal kanat maqasiduhum sayyi'atan wa aghraduhum fasidatan wa hubbus sana'i minan nas wal madh wal utra. Bahkan tujuan mereka, niatan mereka jelek. Mereka menginginkan dari amalan-amalan besar itu semata-mata ingin dipuji, ingin ditunjuk, ingin dikenang oleh umat manusia. Manusia tidak tahu apa hati seorang hamba dalam beramal. Manusia tidak tahu, tidak diberi oleh Allah Ta'ala wewenang untuk mengetahui apa yang tersimpan dalam hati. Mereka hanya memandang dan melihat zahir dari apa yang mereka lakukan. Zahirnya baik. Golongan yang pertama berjihad. Orang itu baik. Orang itu pemberani. Orang itu pejuang. Berjuang di jalan Allah. Mengangkat senjatanya. Memacu kudanya. Menghadapi musuh-musuh Allah dengan gagah beraninya. Orang-orang memandangnya huwa jari, huwa syuja', dia adalah pemberani, dia adalah pahlawan. Ternyata itu yang diinginkan oleh pejuang tersebut. Ketika dia menyiapkan kendaraannya untuk berjihad, menempa senjatanya untuk melawan musuh-musuh Allah, mengangkat bendera jihad tinggi di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tujuan dia hanya sebatas pujian manusia. Hanya ingin disebut sebagai pahlawan, hanya ingin disebut sebagai pejuang, hanya ingin disebut sebagai pemberani, tidak lebih daripada itu. Waqad qil, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua sudah dia dapatkan di dunia. Urusan akhirat di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ternyata niatan itu sebagai sebab runtuhnya semua amalan, semua pahala yang dia upayakan dalam perjuangan dia sebelumnya. Wal iyadzu billah. Demikian pula orang yang belajar ilmu agama, siang malam dia menulis, dia mencatat, dia menghafal. Dia mencari ilmu di mana sumber ilmu itu berada. Tidak kenal waktu, tidak kenal lelah. Dia pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain untuk mengkaji dan mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia berhasil, dia kembali ke kampung halamannya, mendakwahi umat manusia, mengajak mereka kepada kebaikan. Dia bagaikan lilin, memberikan cahaya kepada yang lain, tapi membakar dirinya sendiri. Ternyata dia memberikan atau melakukan perjuangan seperti itu, tujuannya hanya sebatas ingin disebut alim, ingin disebut ustaz, ingin disebut syekh, ingin disebut kiai, atau yang lainnya dari sebutan-sebutan dan juga jabatan-jabatan yang ada. Hanya sebatas itu. Waqad qil, dia sudah dapat itu semua. Di masa hidupnya dia dipandang oleh manusia, dihormati oleh manusia karena ilmunya, karena dakwahnya. Ketika hidup di dunia, dia dilihat dan dipandang, dihormati oleh manusia. Tidak ada satupun orang yang mendengarkan nama dan ilmunya, melainkan memuji orang tadi. Namun ternyata itulah tujuan dia belajar. Itulah tujuan dia mengkaji ilmu agama. Itulah tujuan dia pergi ke satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ilmu agama. Hanya ingin dikenang, hanya ingin disebut, hanya ingin digelari oleh umat manusia. Urusan akhirat di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hancur sudah semua keutamaannya. Hancur sudah semua perjuangannya. Hilang semua pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang belajar di jalannya. Hancur sirna. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan. Sama dengan golongan yang ketiga, sedekah. Dia bekerja, banting tulang peras keringat, dapat uang banyak, dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gunuzul ardi, perbendaharaan bumi, sehingga dia menjadi orang yang zumal, memiliki harta yang melimpah. Dia suka sedekah, ngasih sana, ngasih sini, sodako sana, sodako sini. Setiap orang yang datang, tidaklah dia kembali, melainkan mendapatkan hasilnya. Semua jalan kebaikan, dia beri infak dan sedekahnya. Namun ternyata tujuannya hanya sebatas ingin disebut jawad, ingin disebut dermawan, ingin disebut orang sosial, ila akhirih. Waqad qil, sudah dapat dia di dunia. Di akhirat, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hancur semua pahala sedekahnya. Hancur semua pahala infaknya, tidak berguna dan tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan masiruhu ila jahannam, ujungnya adalah neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Qala al-muallif hafizahullah, falam yurid dhalika al-mujahid wajahallah, wala i'la'a kalimatillah. Seseorang yang berjuang, golongan yang pertama, tidak menginginkan dengan perjuangannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pula untuk mengangkat tinggi kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Innama arada bidhalika nafsah. Dia berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Wa habba an ya'lu wasiyatuh. Wa yastahiru bainan nasi bil butula wa syaja'a wal iqdam. Dan dia berjuang hanya ingin tinggi martabatnya di tengah-tengah manusia. Dia hanya ingin dikenal sebagai pejuang. Dia ingin dikenal sebagai pemberani. Dia ingin dikenal sebagai seorang pahlawan. Wa qad hasala dzalik, dan semuanya sudah dia dapatkan. Fakana jazaohu fid dunya, itu balasan dia ketika di dunia. Innamal a'malu binniyat, amalan tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, masing-masing akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Orang ini berjihad, niatnya untuk disebut, untuk dipuji. Sudah dia dapat pujian itu, dia dapat gelar itu. Terus bagian di akhirat beliau mengatakan, amma fil akhirah fakana jazaohu ayyuhdah wa tukshaf sariratuh thumma yukadzafa fil nar. Adapun di akhirat kelak, balasannya adalah akan dibongkar kebusukan niatnya, akan dibongkar rahasia niatnya, kemudian setelah itu dilemparkan begitu saja ke dalam neraka jahannam. Wal iyadzu billah. Wa amal 'alim falam yatlub al 'ilma lillah liyatafaqqaha fi dinihi. Adapun alim, golongan yang kedua, tidaklah dia belajar ilmu untuk Allah, bukan untuk mempelajari agama Allah dengan sesungguhnya. Wa ya'lam ma yajibu lillah wal kitab wal rasul wal nas fa yu'addiyahu. Dia belajar bukan dalam rangka untuk mengenal hak Allah, hak Al-Quran, hak Rasulnya, hak umat manusia yang kemudian diamalkan. Tidak. Walam yu'allimin nasa liwajihillah yarju thawab nashr ilm wa da'wa ilallah. Dia ketika berdakwah tidak menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Innama liqala fulanun alim wa fulanun allamatul zaman wa hafidul waqti wa qari'ul ummah. Dia belajar, kemudian mengajar, menyebarkan ilmu agama sebatas hanya ingin disebut fulan alim. Fulan itu alimnya masa ini. Fulan itu ahli qiraah, fulan itu penjaga agama Allah, ila akhirih. fakana jazauhu an tufbaha nawayahu wa yuhtak sitruhu yawmal qiyamah jazaa su'i qasdihi thumma yulqa binnar. Maka balasannya nanti di akhirat, Allah akan membongkar niat jeleknya, akan dibuka tirainya, dan dia akan diberikan balasan atas jeleknya niat dia, kemudian dilemparkan begitu saja ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Wa amma sahibul mal, adapun golongan yang ketiga yang memiliki harta, yang memiliki uang yang melimpah, falam yashkurillah alladzi asbagha alaihi tilka ni'am, ternyata dia bukan termasuk hamba yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Walam yakum minal ladina qala fi wal ladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan dia bukan termasuk golongan yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memiliki hak pada harta mereka, yaitu untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak memiliki harta. Ini ayat konteksnya pujian, konteksnya jaminan, konteksnya pahala. Ternyata golongan yang ketiga pada hadis ini tidak masuk dalam keumuman ayat ini. Kenapa? Tidak ikhlas. Walam yudrik annal mala malullah istaghlafahu fi liyanzur kayfa ya'mal. Orang ini tidak paham kalau harta yang dia miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah titipkan kepadanya untuk melihat bagaimana dia beramal dengan harta tersebut. Lidzalik fa huwa la yuridu bima yunfiqu wajha Allah taala. Oleh karena itulah ketika dia berinfak tidak menginginkan wajah Allah. Wa la ya'rif tariqan ila al-ikhlas liwajhillah, dan dia juga tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika berinfak. Innama yuridu ayyataghannasu bimajdihi wa yulhiju ash-shu'ara bimadhihi wa ayyatira fi an-nasi akhbaru judihi wa sakha'ihi fakana lahu dhalik wa nala ma qasadahu fil hayati ad-dunya. Tujuan utamanya adalah hanya ingin dipuji oleh manusia, hanya ingin disebut pada syair-syair para pujangga, hanya ingin beritanya tersebar ke seluruh antero dunia akan kedermawanan dan sosialnya. Itulah niatnya, dan dia sudah mendapatkannya sewaktu di dunia. Wa ammal akhirah allati lam yuridha, adapun nanti di akhirat yang dia tidak menginginkan balasan nanti di akhirat, fa inna jazaa'ahu fiha annal hisab ad-daqiq wal jazaa'al 'adil wal malaa'ikatul ghulladus syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna tantaziruh. Balasan dia nanti di akhirat adalah perhitungan yang sulit, balasan yang maha adil, malaikat yang sangat keras yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah menunggu dirinya. Liyushiba ala wajhihi thumma yuqdhafa finnar. Malaikat ini siap untuk menyeret wajahnya kemudian melemparkan dia ke dalam api neraka wal iyadzu billah. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, wa inna fi hadza la ibratan 'azimatan wa 'idatan balighatan lil mujahidin wal ulama wal athriya al munfiqin. Sungguh hadis ini terdapat sebuah pelajaran yang sangat besar, terdapat sebuah petuah yang sangat dalam bagi mereka para pejuang, bagi mereka para ulama, bagi mereka orang-orang yang berinfak. La'allahum yasta'idun. Semoga mereka semua bisa mengambil nasihat dari hadis ini. Hadis ini ditujukan kepada mereka para ulama, ditujukan kepada mereka para mujahid, ditujukan kepada mereka para ashabul mal al-munfiqun. Bukan ditujukan kepada ahlul ma'asi, tidak. Tapi ditujukan kepada ahlu ta'at, ditujukan kepada orang-orang yang ta'at. Menunjukkan apa? Orang yang ta'at itu juga tidak akan selamat dari fitnah. Orang yang melakukan ketaatan tidak akan selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat jelas dia diuji dengan dosanya, dia diuji dengan kemaksiatannya. Allah terus memberikan kepada dia kenikmatan-kenikmatannya untuk melihat apakah dia semakin jauh ataukah dia sadar. Dan sesekali Allah timpakan musibah dan ujian kepadanya agar dia sadar. Jelas itu keadaannya. Adapun orang-orang yang melakukan ketaatan, para mujahid, para ulama, para qurra, para munfiqun, mutasaddiqun, muhsinun, semuanya juga termasuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad fi sabilillah diuji niatnya. Orang yang belajar ilmu agama diuji niatnya. Orang yang sedekah diuji niatnya. Orang yang baca Quran diuji niatnya. Untuk siapa ketika dia berjihad? Untuk siapa ketika dia belajar? Untuk siapa ketika dia sedekah? Untuk siapa ketika dia membaca Al-Quranul Karim? Diuji niatnya. Dan ujian pada niat ini jauh lebih besar. Jauh lebih berat. Mengamalkan amalan yang besar tadi butuh perjuangan. Dan yang lebih besar daripada itu, memperjuangkan keikhlasan dalam setiap amalan. فَيُخْلِصُونَ أَعْمَالَهُمْ لِلَّهِ فَيَذْفَرُونَ بِوَعَدِ اللَّهِ وَيَنْجُونَ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ النَّازِلِ بِالْمُرَائِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Semoga mereka yang melakukan ketaatan, orang-orang yang berjihad, para ulama, para qurra, orang-orang yang berbuat baik dan berbuat infak, semoga mereka bisa ikhlas pada amalan mereka, sehingga mereka bisa dengan bangga mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dari hukuman Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang riya dan orang-orang munafik. Intaha. Selesai penjelasan dari penulis hafizahallahu taala. Haditsun 'adzim, hadits yang sangat mulia, hadits yang sangat agung yang wajib untuk direnungkan, wajib untuk didadaburi, wajib untuk kita simpan dalam hati dan dada serta pikiran kita. Kita semua adalah orang-orang yang walhamdulillah diberi oleh Allah Ta'ala taufik untuk bisa membaca Al-Quran. Diberi oleh Allah Ta'ala taufik untuk bisa belajar ilmu agama. Diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa berinfak fi sabilillah. Kita adalah orang-orang yang kesehariannya ke rumah Allah untuk sholat, puasa, menahan lapar dari terbitnya fajar sampai maghrib. Kita biasa untuk bersedekah, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita biasa membuka lembaran-lembaran mushaf. Hadis ini ditujukan kepada kita semuanya. Agar kita apa? Agar kita ikhlas. Urusan yang paling penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita perbaiki adalah urusan hati. Masalahnya bukan seberapa banyak amal kita, bukan hanya itu, tapi seberapa ikhlas kita dalam mengamalkannya. Ketika amalan itu dilakukan dengan ikhlas, maka yang ada adalah keberkahan. Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita jaminan pada amalan tersebut, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Ini orang-orang yang amalannya besar, ketika tidak bisa menjaga keikhlasannya, sia-sia. Hancur semuanya. Tidak berharga, tidak bernilai di sisi Allah. Orang yang berjihad, sia-sia jihadnya. Orang yang belajar, sia-sia belajar dan ilmunya. Orang yang sedekah, sia-sia sedekahnya. Orang yang baca Quran, sia-sia bacaannya. Kenapa? Tidak ikhlas hatinya. Tidak tulus niatnya. Tidak jujur ketika dia mengamalkan amalan-amalan besar tersebut. Jangan tertipu dengan besarnya amalan yang kita lakukan. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan banyaknya amalan yang kita lakukan. Jangan tertipu. Ketika seorang hamba itu sudah mulai merasa bangga dengan amalannya, fahuwa maftun. Maka jadi hamba yang telah difitnah. Telah terfitnah dengan amalannya sendiri. Akan terjangkiti dalam hatinya rasa sombong. Yang kemudian akan menggiring dia kepada riya, kepada kemunafikan. Yang ujungnya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Hendaknya kita selalu mengevaluasi, selalu merasa sedikit amalan kita itu. Kalau kita mau bandingkan, kita mau melihat persentase amalan kita, dosa pasti. Itu pasti kita lakukan, tidak mungkin tidak. Dalam sehari pasti kita melakukan dosa, sadar atau tidak, kecil atau besar, banyak atau sedikit, nampak atau tersembunyi, itu pasti. Dan itu sunnatullah kepada hamba-hambanya. Innakum tukhti'una billayli wan nahar. Kalian itu pasti salah, pasti maksiat, pasti dosa. Kau tidak malam dan siang, atau tidak dua-duanya, itu pasti. Dosa kita pasti kita tahu. Banyak juga yang kita tidak mengetahuinya, yang kita tidak menyadarinya. untuk ketaatan, untuk ketaatan. Kalau kita mau bandingkan, pertanyaannya, sudah berapa ketaatan kita? Sudah berapa amal soleh yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa amal ketaatan dan kebaikan yang kita sumbangkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikhlas untuknya. Sudah berapa? Itu pertanyaannya. Bukan kemudian kita, wow, saya sudah puasa kok. Saya sudah sholat kok. Saya sudah baca Quran rutin kok. Bukan itu. Tapi seberapa ikhlas kamu dalam mengamalkannya? Ketaatanmu itu seberapa? Kalau mau dibandingkan dengan usia kita, kita banyak kurangnya. Kita banyak kurangnya untuk urusan ketaatan. Untuk urusan kemaksiatan, dosa dan kesalahan, ngalir terus. Setiap hari pasti kita berbuat dosa. Hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita sadar, bertobat dan beristighfar sehingga naik derajat kita. Adapun ketaatan, Masya Allah, banyak sekali kekurangan kita dalam melakukan ketaatan tersebut. Oleh karena itulah, para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan, yang namanya taubat, itu bukan hanya dari maksiat. Bukan hanya ketika kita terjatuh dalam dosa. Tidak. Tetapi yang namanya taubat dan beristighfar juga ditekankan, bahkan lebih ditekankan ketika kita kurang dalam kebaikan atau tidak mampu dalam melakukan kebaikan. Waduh, saya tidak bisa sedekah. Jangan kemudian cengenges-cengenges. Istighfar. Banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengharamkan kita satu pintu kebaikan. Waduh, dalam sehari tidak bisa buka mushaf. Jangan kemudian, oh gampang, bisa besok. Jangan. Taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, sehari saya tidak bisa buka mushaf. Bahaya ini, cilaka ini. Kita tidak bisa sholat lima waktu di masjid. Ada aja halangannya yang membuat kita akhirnya sholat di rumah atau sholat di jalan. Tidak bisa khusyuk di masjid. Jangan kemudian kita merasa tenang-tenang saja. Itu namanya apa? Kekurangan. Taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudhal ibn Iyad, sebagaimana diriwayatkan Imam Az-Zahabi dalam Syarah Alamun Nubala, beliau pernah mengatakan, kalau engkau sudah merasa berat dalam sholatmu, merasa berat dalam puasamu, merasa berat pada zikirmu, kallabat ka dzunubu. Ingat, dosamu sudah terlalu banyak. Dosamu sudah terlalu banyak yang menjadi rantai beban mengikatmu. Sehingga kau susah untuk melakukannya. Terhalangi untuk melakukannya. Ingat, ibadah dan ketaatan. Satu sisi kita berusaha, satu sisi ilham dan bantuan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bakal dalam Quran. Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bakal bisa ngerti sunnah. Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, kita tidak bakal ngerti kebaikan itu seperti apa. Amal soleh itu seperti apa, tidak bakal tahu. Allah yang memberikan kita hidayah. Walhamdulillah kita sekarang merasakannya. Jangan disia-siakan. Ketika ada kebaikan yang luput, bertobatlah kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah untuk dipermudah di kemudian hari. Diberi rezeki istiqamah. Diberi rezeki i'anah. Diberi rezeki taufik dan juga hidayah. Untuk bisa mudah dalam melakukan segala ketaatan. Dan juga amal saleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama aqsarana wa ma afadana. Kita sungguh banyak segala kekurangan dalam urusan kebaikan. Jaga hati, itu yang paling berat. Jaga keikhlasan, itu yang paling berat. Perjuangan untuk bisa terus ikhlas dalam beramal, itu sangat berat. Dan ikhlas itu dibutuhkan ketika hendak beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, itu wajib untuk dijaga. Sekecil apapun amal itu, sangat berat untuk menjaganya. Ketika Allah memberikan kita taufik untuk bisa ikhlas, falyahmadillah. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus meminta ampun kepada Allah. Terus meminta pertolongan dan kemudahan kepada Allah. Agar kita bisa senantiasa ikhlas dalam menjalankan semua amal kita. Dan tentunya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Dan juga taubat kepadanya dari segala bentuk kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Baik. Kemudian setelah itu penulis Hafidzahullah Ta'ala masuk pada hadis yang baru. Yaitu hadis yang ke-16. قال المؤلف حفظه الله الحديث السادس عشر حديث يعني 16 أثر العلم والهدى الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أصناف الناس pengaruh ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada umat manusia. Dan ini sekarang penulis akan membawakan sebuah hadis yang mana hadis ini menjelaskan tentang tingkatan umat manusia dalam mensikapi dan merespon ilmu dan kebaikan serta petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilm." Permisalan ilmu dan petunjuk yang aku diutus oleh Allah untuk membawanya, kamatsalil ghaitsil katsir asaba ardan, dipermisalkan seperti hujan yang begitu deras yang membasahi tanah, fakana minha naqiyah, di antara jenis tanah yang terkena hujan itu ada yang berjenis natiyah. Ini golongan tanah yang paling tinggi, yang paling berkualitas, yang paling bermutu. Qabilat al-ma wa ambatat al-gala wal 'usb al-kathir. Tanah ini itu bisa menyerap air, menumbuhkan tanaman dan ilalang yang banyak. Tanah yang subur. Kena air hujan langsung diserap. Daya serapnya bagus, kemudian pengolahan yang ada di dalam tanah itu juga bagus sehingga dia jadi subur, bisa menumbuhkan tanaman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Wa kana minha ajadib. Golongan yang kedua, ada tanah itu yang bersifat ajadib. Amsakatil ma. Dia bersifat menampung air. Tidak bisa menyerap. Daya serapnya sangat kecil. Tidak bisa menyerap dia. Hanya bisa menampung. Kalau ada hujan yang mengguyur tanah itu, langsung tertampung hujan tadi. Tidak diserap. Fanafa'allahu bihannas fasharibu wasakau wazara'u. Jenis tanah yang kedua ini masih bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan izin Allah. Manusia bisa mengambil air yang ditampung untuk minum, untuk memberikan minum hewan ternak dan bisa mengairi ladang dan sawah serta kebun-kebun mereka. Ini masih manfaat. Meskipun sifatnya menampung, tapi manfaat ya, jadi ditampung. Airnya tersedia. Jadi orang kalau butuh air tinggal mendatangi tanah yang model seperti ini, diambil airnya kemudian dipakai untuk minum, dimasak, digodok, difilter, bisa dipakai untuk minum. Atau kemudian dipakai untuk ngasih minum hewan ternaknya. Atau untuk mengairi sawah dan juga ladang-ladangnya. Masih ada manfaatnya. Ini golongannya kedua. Tapi di bawah yang pertama. Wa asaba ta'ifatan minna ukhra innama hiya qi'an. Ada golongan yang ketiga. Dari golongan atau jenis-jenis tanah. Yaitu qi'an. La tumsiku ma'an wa la tumbitu gala'an. Qi'an ini itu sudah tidak bisa nyerap dan juga tidak bisa menampung apalagi menumbuhkan tanaman. Jadi modelnya itu keras ya. Modelnya itu apa? Keras. Jadi kalau kena air tidak isok diserap juga tidak nampung. Kemana airnya? Ngalir, amblas, hilang ya. Fadzalik, itulah masalu man faqaha fi dinillah, permisalan orang-orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam, dan itulah permisalan orang yang mengambil manfaat ilmu dan wahyu yang Allah berikan kepadaku, dia pun mempelajarinya dan mengajarkannya. Ini untuk golongan yang pertama dan yang kedua. Jadi wahyu Allah itu diibaratkan seperti air hujan. Manusia diibaratkan seperti tanah. Ketika air hujan itu mengguyur sebuah tanah, tanah itu bertingkat-tingkat, ada tiga tingkat. Sama dengan manusia ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, naqiyah, tingkatan yang paling bagus. Nyerap air, numbuhkan tanaman. Manusia ada yang seperti itu. Ketika dibacakan Al-Quran, dipahami, didadaburi, diresapi, diamalkan, diimani. Ketika dibacakan hadis, dihafalkan sama dia, dihayati, difahami, diimani, diamalkan, diajarkan kepada umat manusia. Bagus ini, golongan yang paling bagus. Ada juga yang kedua, ajadid. Golongan yang kedua, masih mending juga, masih bagus. Yaitu sifatnya dia menampung. Ya, ini biasanya untuk orang-orang yang memiliki kekuatan hafalan yang lumayan. Ya, memorinya itu bertera-tera. Ya, bagus kalau urusan hafalan. Dibacakan ayat suci Al-Quran, dia bisa menghafalkannya dengan baik. Dibacakan ilmu, dia menghafalkan ilmu tadi. Dibacakan hadis, dia hafalkan hadis tadi. Dengan hafalan yang kuat itu, dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi untuk dirinya sendiri mungkin kurang. Mungkin ketika dia mempelajari sebuah hadis, dia hafal hadisnya, tapi tidak begitu paham maknanya. Perlu diajari oleh golongan yang pertama. Dia membaca ayat, dia hafal ayatnya, tapi dia butuh ada yang memahamkan apa makna daripada ayat itu. Ya, yakni secara pemahaman tidak seperti golongan yang pertama, tapi masih bermanfaat. Dia memiliki hafalan, sehingga dia bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan hafalannya. Sama kayak tanah ajadid, dapat air ditampung, sehingga air yang ditampung bisa manfaat untuk manusia. Golongan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang tidak mau mengangkat kepalanya dan tidak mau menerima petunjuk yang Allah berikan kepadaku yang aku diutus dengannya. Ya, ini golongan yang jelek. Ya, ti'an. Sudah tidak bisa nyerap, tidak bisa nampung, apalagi numbuhkan tanaman. Sama seperti tanah yang keras, kal hajaril amlas, kayak batu kali, atos. Batu kali itu kalau disiram air, ngalir airnya. Ya, ini, tanah ini juga demikian. Kena air, malah bahaya ini. Airnya bisa dialirkan kemana. Semakin banyak air yang mengguyur dia, semakin deras arus air yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Malah bikin banjir, bikin tanah longsor, ya, bisa menimpa atau bisa menghanyutkan pohon, batu, rumah, bisa dibawa sama air yang ditimbulkan oleh tanah tersebut. Jelek tanahnya ini. Sama, ada golongan yang dia itu jelek hatinya, mendapatkan Quran dibacakan kepadanya, kalamullah dibacakan kepadanya, hadis Rasulullah SAW masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu sih mending belum masuk telinganya, mental ya, gak masuk di telinganya. Kepalanya kata Rasulullah, yarfa bidzalika ra'sa, kepalanya gak mau diangkat, yakni telinganya gak mau diaktifkan. Kalau ada bacaan Quran, bacaan hadis, langsung telinganya off ya, langsung ke tempat yang lain ya, panggilan dialihkan. Tidak mau kemudian diterima sama dia. Tidak mau kemudian diserap sama dia. Tidak mau dipahami. Tidak mau diimani. Apalagi mengamalkan. Betul-betul dia menolak apa yang datang kepadanya berupa kebenaran. Ini berbahaya. Golongan yang paling jelek. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Lagi ada? Lanjut. Qala al-muallif hafizahullah, rawi al-hadis, rawi yang meriwayatkan hadis ini, Abu Musa al-Ash'ari. Beliau adalah Abu Musa al-Ash'ari. Nama beliau Abdullah ibn Qais ibn Sulaim ibn Hadar. Nama beliau Abdullah bin Qais. Sahabiyun masyhur. Beliau ini adalah seorang sahabat yang sangat mulia, dikenal. Hajar ila Makkah, thumma ila al-Habasyah, thumma ila al-Madinah. Beliau hijrah ke Makkah, kemudian ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Karena beliau pada asalnya tidak dari Makkah. Ya, asalnya beliau bukan dari Makkah. Jadi beliau hijrah dari tempatnya menuju ke Makkah, kemudian beliau hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Wasta'malahu Rasulullah SAW ala nahiyatin minal Yaman. Rasulullah SAW pernah menunjuk sahabat Abu Musa untuk mengatur salah satu dari bagian daerah Yaman. Kana syuja'an 'aliman 'amilan. beliau dikenal pemberani, orang yang pintar, alim, dan mengamalkan ilmunya. Wallahu Umar bin Khattab alal Kufah wal Basrah. Sahabat Umar bin Khattab menunjuk beliau untuk menjadi wali kota Kufah dan Basrah. Fatahal Ahwaz wa Azbahan wa Iddata Ansar, melalui beliaulah terbuka kota Ahwaz, Azbahan, dan beberapa kota yang lain. Mata sanata khamsina radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meninggal pada tahun 50 Hijriyah. Baik. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari ini memiliki apa namanya keistimewaan suara yang indah. Suara yang bagus. Beliau kalau sudah ngaji itu masya Allah, semuanya itu langsung apa namanya senang dengan bacaannya beliau. Bahkan Rasulullah SAW itu sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari. U'tiya mizmaran min mazamiri Dawud. Beliau diberi salah satu apa namanya suara dari suara Nabi Dawud. Kalau Nabi Dawud dulu sudah baca kitab Zabur, burung aja sampai berhenti mendengarkan bacaannya. Gunung aja sampai tunduk mendengarkan bacaannya. Saking enak. Abu Musa al-Asy'ari diberi sedikit dari bacaan Nabi Dawud. Baik. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah ta'ala mulai menjelaskan isi daripada hadis ini. Yakfi insyaAllah. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.